Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmata'ala. Qala rahmata'ala al-hadith al-thamin asar wal-mi'atan, hadis yang ke-218. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Umar semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi idha iftataha as-salata wa idha kabbara lirku wa idha rafa'a ra'sahu minarku. Mutafakun alaih. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya ketika memulai sholat dan ketika takbir untuk rukuk dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi hadithi Abi Humaid inda Abi Dawud, dan dalam hadis Abu Humaid yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yarfa'u yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi summa yukabbir. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian beliau membaca takbir. Wali muslimin an Malik bin Huwairith, dan di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Malik ibnu Al-Khuwairith radhiyallahu an, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, nahwa hadis Ibn Umar, disebutkan seperti dalam hadis Ibn Umar. Lakin qala, akan tetapi dalam hadis Malik ibnu Al-Khuwairith ia berkata, hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, sampai mensejajarkan kedua tangannya dengan ujung kedua telinganya. Nah, derajatul hadis, ini derajat hadis. Al hadis an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma sahih mutafaq alaih. Wa hadithu Malik bin Al-Khuwairith kadhalik sahih inda Muslim. Amma hadithu Abi Humaid inda Abi Dawud fa asruhu indal Bukhari. Waqad sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa Ibnu Qayyim. Adapun hadis Abu Humaid yang diriwayatkan dari Abu Dawud, maka asalnya ada dalam Sahih Bukhari. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Ibnu Qayyim. Nah, mufradatul hadis, kosakata dalam hadis ini. Hadwa ay iza'a, hadwa artinya ialah iza'a, yakni sejajar atau lurus di depan sesuatu. Mangkibaihi tasniyatu mangkib wa jam'uhu manakib wa huwa mujtama'u ra'sil 'adudi wal katifi. Di mangkibaihi itu bentuk musanna dari mangkib. Adapun bentuk jamaknya ialah manakib, artinya adalah pundak. Ya. Di mujtama'u ra'sil 'adud wal katif. Ini sekitar pundak. Furu'a udunaihi ay awali udunaihi. Furu'a udunaihi artinya ialah awali udunaihi, bagian atas kedua telinga, ujung telinga. Nah, bagian atasnya. Fihi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, masru'iyatu raf'il yadaini hadwal mangkibain inda takbiratul ihram wa inda takbiratul ruku' wa inda raf'ir ra'si minar ruku'i. Disyariatkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak ketika takbiratul ihram, ketika takbir ruku, dan ketika mengangkat kepala dari rukunya. Ini bangkit dari ruku. Nah, coba. Ada pesan. Ini takbir, apa namanya mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika takbir ruku, ketika takbir i'tidal atau bangkit dari ruku. Nah, sebentar. Ini sejajar dengan kedua bahu. Baik. Ya. baik ketika takbiratul ihram, takbir rukuk atau yang dikenal dengan takbir intiqal, atau takbir iktidal. Coba laki. Al-Faidah itu asalnya masru'iyatu raf'il yadaini hadwa furu'il udunai, hadwa furu'il udunaini fi tilkal mawadi. Nah, disyariatkan juga mengangkat kedua tangan sejajar dengan ujung telinga yang atas di tempat-tempat tersebut. Yani ketika takbiratul ihram, ketika takbir rukuk, ketika apa ini? Takbir bangkit dari rukuk. Nah, ini sejajar dengan ujung bagian atas telinga. Baik, tapi baik, sejajar dengan bagian atas ujung telinga, ya. Hadani, selanjutnya hadani al-wajhani sunnah. Dua cara ini sunnah. Sama-sama adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul. Ya, baik yang sejajar dengan kedua bahu atau yang sejajar dengan apa ini? Ujung telinga bagian atas. Ini dua-duanya sama-sama sunnahnya. Al-Faidah itu asalisa. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahutaala, raf'ul yadaini fi mawdi'ihi min tamami sholati wa sunaniha, faman rafa'a yadaihi fi mawdi'ihi fi mawdi'ihi, faman rafa'a yadaihi fi mawdi'ihi fahuwa atammu salatan mimman lam yarfa' yadaihi lil akhbar. Nah, mengangkat kedua tangan di tempat yang telah ditetapkan termasuk kesempurnaan sholat dan sunah-sunah sholat. Maka barang siapa yang mengangkat kedua tangannya di tempat yang sudah ditetapkan, maka lebih sempurna sholatnya daripada yang tidak mengangkat kedua tangannya. Lil akhbar, berdasarkan beberapa berita dan riwayat tentang masalah ini. Al-Faidatu Ar-Rabi'ah, wurida mawdi'un rabi', wurida mawdi'un rabi'un yusra'u raf'ul yadaini fihi, wadhalika hinama yakumu minat tashahudil awal fis salati zati tashahudai faqad ja'a fi sahih al-Bukhari min hadithi Ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min ar-raq'ataini rafa'a yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi kama kana yasna'u inda iftitahis sholati. Disebutkan tempat yang keempat yang disyariatkan mengangkat kedua tangan di tempat itu, yakni ketika bangkit dari tasyahud awal dalam sholat yang memiliki dua kali tasyahud. Sungguh telah datang dalam Sahih Bukhari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika bangkit dari dua rakaat beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya sebagaimana yang beliau lakukan ketika membuka atau mengawali sholatnya, yakni takbiratul ihram. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala al-hadis at-tasi'asyar wal mi'atani, hadis yang ke-219. Wa an Wa'il Ibnu Hujar radiyallahu ta'ala qala dari sahabat yang mulia Wa'il Ibnu Hujar radiyallahu ta'ala an, ia berkata sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fawadu'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri di atas dadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah. Taib. Darajatul hadis. Al hadis sahih. Rawahu Ahmad. Wa rawahu Muslim biduni lafzi ala sadrihi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa Nawawi wa Ibnu Qayyim. Jadi hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Muslim juga meriwayatkannya tapi tanpa tambahan lafaz ala sadri. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, An-Nawawi dan Ibnu Qayyim. Nah, Wa'il Ibnu Hujar wa Abu Hunaidah Wa'il Ibnu Hujar Ibnu Rabi'ah Al-Hadrami kana abuhu min muluki Hadramaut. Jadi Wa'il Ibnu Hujar di sini ialah Abu Hunaidah. Wa'il Ibnu Hujar Ibnu Rabi'ah Al-Khadrami radhiyallahu ta'ala. Ini bapaknya termasuk Raja Hadramaut. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Masru'iyatu al-faedatu ulah masru'iyatu wad'il yadaini masru'iyatu wad'il yadil yumna masru'iyatu wad'i al-yadil yumna alal yadil yusra al-sadri fis-salati asna al-qiyami lil-kira'ah wahuwa min mustahabbati salah walaysa biwajibin fiha. Hadis ini menunjukkan disyariatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada ketika sholat, ketika berdiri untuk membaca Al-Fatihah dan surat. Dan ini termasuk sunnah-sunnah dalam sholat, bukan perkara yang wajib. Taib, Mbak Sawir. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Nah, antum contohkan gerakan itu. Nah, baik, menghadap ke sana ya. Ya, baik. Al-faidatu asaniyah ikhtalaf al-ulama fi sifati wad'il yadain. Di para ulama berbeda pendapat tentang cara meletakkan kedua tangan. Dhahaba jumhur ulama ila istihbabi wad'il yadil yumna ala yadil yusra واختلفوا في وضعهما على الصدر أو تحت السرة. Jumhur ulama berpendapat sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tapi mereka sendiri berbeda pendapat apakah meletakkan kedua tangan tadi di atas dada ataukah di bawah apa ini? Pusat. Wa'auji wad'uhuma ala sodri li hadzal hadis ya, atau li hadzal hadis. Wa sahhu syai' fi hadzal bab hadits Wa'il ibn Hujar wa alaihi al-amal inda alil hadis. Jadi yang rajih diletakkan di atas dada. Berdasarkan hadis ini, bahkan hadis yang paling sahih dalam masalah ini adalah hadis Wa'id ibn Hujar. Dan ini adalah yang diamalkan oleh ahlul hadis. Baik. Adapun hadis berikutnya yang ke-220 insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.